ketika kau lewat di hadapanku, biasa saja. Waktu pertalian terjalin sudah, ada yang menarik pancaran diri terus mengganggu. Mendengar cerita sehari-hari yang wajar tapi tetap mengasyikkan. Cara kejutan pesona diri pertama ku jabat jemari tanganmu, biasa saja. Sudah ada yang menarik bayang-bayangmu, tak mau pergi. Dirimu nuansa ilham, hamparan laut tiada bertepi. Semakin